Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini yang biasanya jadwal diisi oleh Ustazuna Al-Ustaz Abu Zainab Abdul Mu'ti Hifidhahullah Ta'ala Wara'ah, namun beliau berhalangan untuk bisa mengisi pada kesempatan di malam hari ini. Maka kita gunakan kesempatan ini insyaAllah Ta'ala untuk kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan suwarun min makarimil akhlak, bentuk-bentuk dari akhlak yang mulia, ya, bentuk pengamalannya. Ya, di antara yang dicontohkan, poin-poin dicontohkan oleh beliau, yang pertama adalah antasila man qata'ak, ya, menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Ini ya. Kemudian yang kedua, al-islah. Yang kedua disebutkan oleh beliau, ya, kita baca lanjutannya dari pembahasan yang ada. Wa min makarimil akhlak, dan termasuk dari kemuliaan akhlak, aidan, yaitu birrul walidain, dan termasuk dari kemuliaan akhlak pula yaitu birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Wadzalika li'azami haqqihima falam yaj'alullah atau falam yaj'alillahu li ahadin haqqan yali haqqahu wa haqq rasulih sallallahu alaihi wasallam illa liwalidain. Bentuk kemuliaan akhlak yang berikutnya adalah birrul walidain. Kenapa? Dan dikarenakan agungnya, besarnya hak keduanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan hak setelah haknya, setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, demikian pula setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Ini Allah sebutkan, ya, larangan berbuat syirik, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah tauhid, dan larangan berbuat syirik. Setelah itu Allah sebutkan perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, digandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara tauhid kemudian birrul walidain. Ya, dari ayat ini saja kita sudah bisa mengetahui begitu besarnya, ya, hak kedua orang tua kita kepada kita. Nah, wa haqqur rasul fi dhamnil amri bi ibadatillah. Hak rasul, ya, dan hak rasul itu terkandung di dalam perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat tadi dalam surat An-Nisa ya. Allah sebutkan perintah kita untuk beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukannya, kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak disebutkan di ayat tersebut perintah untuk mentaati Rasul. Kenapa? Karena sudah tercakup di dalam perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau li annahu la tatahaqqaq la tatahaqqaqul ibadatu hatta yaqumal 'abdu bihaqqir rasul alaihi salatu wassalam. Dikarenakan tidak akan ya, tidak akan terrealisasikan ibadah sampai seorang hamba itu menjalankan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai dia menegakkan hak Rasul alaihi salatu wassalam. Nah ini bimahabbatihi wattiba'i sabili, dengan mencintainya dan mengikuti jalannya. Jadi sudah tercakup perintah beribadah kepada Allah, di situ tercakup perintah untuk kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu untuk disebutkan lagi. Nah, walihada kana dakhilan fi qawlihi, oleh karena itu hak Rasul itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, wa kaifa ya'budullah illa min tariq Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak mungkin seorang melakukan ibadah ya kecuali dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza 'abadallaha 'ala muqtada syari'ati Rasul alaihi salatu wassalam faqad adda haqqah. Dan apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan konsekuensi mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menunaikan haknya. Ini ya. Nah, jadi hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Rasul. Dan hak Rasul itu sudah tercakup dalam perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disebutkan lagi dalam ayat tersebut. Tsumma yalidzalika haqqul walidain. Kemudian yang berikutnya setelah hak Allah, kemudian hak Rasul, maka yang harus, yang wajib untuk ditunaikan adalah hak kedua orang tua. Fal walidan ta'aba 'alal walad. Naam. Maka kedua orang tua itu keduanya sangat letih ya. Sangat capek mengurus anak. Ya. Keduanya itu sangat susah payah. Begitu letih mereka mengurusi anak-anaknya. Walasiyamal terlebih seorang ibu. Ya. Nah, lebih capek lagi mereka, lebih letih seorang ibu dalam mengurusi anaknya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menggambarkan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya seorang ya dalam memelihara anaknya. Mulai dari mengandung sampai melahirkan sampai membesarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana, biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Nah, dan kami mewasiatkan ya, kami mewasiatkan. Nah, ini kami mewajibkan. Wajabnal insan. Nah, dan kami mewajibkan kepada manusia untuk berbakti, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya tersebut telah mengandungnya, ya, dalam keadaan kurh, dalam keadaan susah payah, ya, nah, menderita. Wa wada'athu kurhan, demikian pula melahirkan juga dalam keadaan susah payah, ya. Dalam kiroah lain dibaca hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan, dengan kaf yang di fathah. Nah, wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, dan kami mewasiatkan manusia untuk berbuat untuk orang kedua orang tuanya, kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya, yaitu untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Nah, ibunya tersebut telah mengandungnya dalam keadaan wahn, dalam keadaan lemah, di atas kelemahan. Nah, ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua ayat ini perintah kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua, kemudian disebutkan secara khusus bagaimana keadaan seorang ibu mengandung anak yang ada di kandungannya. Demikian pula keadaannya ketika melahirkan anaknya. Kata beliau rahimahullah, fal ummu tat'abu fil haml. Maka seorang ibu itu sangat letih, sangat capek, ya, ketika hamil, ketika mengandung. Wa indal wada', demikian pula ketika melahirkan. Nah, bukan hanya sampai di situ, wa ba'dal wada', setelah melahirkan bukan selesai urusannya. Nah, wa tarhamu sabiyaha asyaddu min rahmatil walid lahu. Ya, dan seorang ibu tersebut menyayangi anaknya itu lebih rasa sayangnya daripada seorang ayah kepada anaknya. Jadi memang seorang ibu memiliki nilai yang lebih, yang plus, ya. Nah, walihada kanat ahakun nas bihusni suhbati wal bir. Oleh karena itu, ya, seorang ibu adalah manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Demikian pula untuk berbakti, untuk berbakti kepadanya. Hatta minal ab, walaupun seorang ayah, ya, seorang ayah. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang ibu, ya, mengandung, itu memang luar biasa. Nah, kalau yang sudah menikah tentunya sangat paham, ya, sangat mengetahui. Atau mungkin kita melihat sendiri bagaimana orang tua kita ketika mengandung, ya. Nah, begitu beratnya mereka. Nah, makan gak enak, ya, yang biasa makan enak terasa gak enak, ya. Nah, belum lagi apa, perasaan hatinya, ya, berubah-ubah. Nah, belum lagi ketika melahirkan itu, subhanallah, ya, memang benar, ya. Artinya memang pantas mereka mendapatkan hak yang lebih. Mereka mendapatkan hak yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Ini penghargaan Islam untuk mereka. Nah, para ummahat, para ibu. Nah, ini, ya. Dibandingkan ayah, ya, tentunya seorang ayah juga tidak kalah haknya, tapi masih di bawah seorang ibu, ya. Kata beliau, qala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala ummuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qala summa man, kemudian beliau mengatakan, orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk. Nah, ibumu. Summa qala, summa man? Kemudian bertanya lagi. Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Sampai 3 kali. Summa qala fir rabi'ah, kemudian yang keempat Rasulullah mengatakan abuk. Summa abuk, kemudian ayahmu. Nah, ini. Jadi 3 kali disebutkan apa? Hak seorang ibu untuk kita berbakti kepadanya daripada hak seorang ayah, walaupun dua-duanya ya wajib untuk kita berbakti, tapi kepada ibu itu ya diberikan nilai plus, nilai yang spesial tanpa mengesampingkan seorang ayah, tanpa meremehkan hak seorang ayah. Nah, ini ya. Nah, masing-masing ada kedudukannya, ada kadarnya masing-masingnya. Ini ya, kalau dalam pepatah Indonesia, kasih ibu itu sepanjang jalan, panjang. Kasih ayah sepanjang galah. Tahu galah kan? Untuk mengambil buah-buahan yang tinggi, rambutan misalnya, pakai galah. Itu kasih ayah itu sepanjang galah itu. Kalau kasih ibu sepanjang jalan, begitu panjang jalan raya. Ya. Nah, ya memang benar ya, ibu, seorang ibu tentunya lebih apa, lebih besar mereka perhatiannya kepada anak ya. Nah, kemudian wal abu aydhan, kata beliau, dan ayah juga yat'abu ala uladi, juga letih ya, juga capek terhadap anak-anaknya. Nah, ini hak seorang ayah. Nah, wayudajiru bidajrihim, dan seorang ayah juga merasa letih dengan keletihan mereka, dengan kebosanan mereka. Adajir ya, almal, bosan, malal. Nah, wayafrahu li farhihim, demikian pula seorang ayah akan merasa senang dengan kesenangan mereka. Wayas'a bikullil asbab allati fiha rahatuhum wa tuma'ninatuhum wa husnu aisyuhum, dan seorang ayah ya, dia berusaha dengan mengerahkan semua sebab-sebab yang di dalamnya itu merupakan cara untuk menyenangkan mereka, menyenangkan anak-anaknya, supaya anak-anak merasa rohah, merasa tenang ya, merasa senang. Nah, tumakninah, tenang, wa husnu aisyuhum, dan bisa hidup dengan baik, dengan layak. Ini seorang ayah. Perjuangannya juga tidak bisa disepelekan seorang ayah ya. Nah, sekali lagi disebutkan seorang ibu itu memiliki nilai spesial plus, bukan berarti mengesampingkan hak ayah. Ayah juga besar. Artinya dua-dua wajib kita pergauli dengan baik. Wa yadribul fayafi wal qaffar min ajli tahsilil 'aysh lahu wa li auladihi. Nah, seorang ayah ya, dia menempuh al-fayafi. Nah, al-fayafi as-sahrah wasi'ah. As-sahrah al-wasi'ah, padang pasir yang luas. Nah, laisa fiha al-ma. Nah, tidak ada padanya air wala zara. Tidak ada pula tanam-tanaman. Padang pasir, padang tandus. Wal kofar, demikian pula kofar. Al kofar al ardul khaliyah min ahliha, bumi yang kosong dari penduduk. Nah, artinya seorang ayah itu menempuh perjalanan letih siang malam ya. Nah, kalau istilah kita banting tulang peras keringat, menunjukkan kerja yang sangat keras. Nah, ini ya. Nah, kalau istilah orang Arab, yadribul fayafi wal kofar, menempuh ya perjalanan ya, menembus batas, melewati gurun-gurun pasir ya, padang tandus, dalam rangka apa? Min ajli tahsil aish ya, min ajli tahsilil aish lahu wali auladi, dalam rangka mendapatkan penghidupan untuknya dan untuk anak-anaknya ya. Ini usaha seorang ayah, letih cari kerja. Nah, dengan usaha yang mereka mampu. Nah, tak kenal lelah. Ini hak seorang ayah yang harus kita tunaikan. Ya. Nah, mereka ya tidak ada tujuan lain kecuali dalam rangka anak-anak itu tenang, anak-anak itu senang. Oleh karena itu sebagai seorang anak juga kita harus tahu diri. Ya. Tahu diri. Ketika orang tua kita misalnya berusaha keras membiayai kita belajar, dipondokkan anaknya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ya, maka termasuk ini bentuk birrul walidain adalah dengan seorang santri itu belajar ya sungguh-sungguh, jangan berkelakuan yang macam-macam, jangan bikin masalah atau yang semisalnya. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua, ya. Jadi seorang di pondok itu juga bentuk birrul walidain. Jangan ada yang alasan nggak mau mondok lagi, alasannya apa? Anak mau di rumah aja, mau birrul walidain misalnya, mau berbakti kepada kedua orang tua, nggak mau belajar lagi. Bukan alasan. Justru berbakti kepada orang tua ketika orang tua senang untuk kita belajar di pondok, mereka memiliki harapan dan cita-cita supaya anaknya menjadi anak yang soleh, ya, seorang duat, ya, seorang dai. Nah, maka itu amanah mereka di pundak kita, kita tunaikan. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, ya, menjadi seorang anak yang soleh, tentunya itu akan membuat mereka senang dan itu bentuk birrul walidain. Nah, apakah dengan seorang itu nggak belajar lagi, ya, sudah nggak mau mondok lagi, apakah orang tua menjadi senang? Tentunya tidak. Ya, kecuali memang orang tua keadaannya sangat membutuhkan anaknya di sisinya, ini beda keadaannya. Tapi secara umum biasanya, ya, seorang orang tua, nah, yang mengerti sunnah, apalagi yang memang memondokkan anaknya, ya, harapannya supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh, pintar agama, ya, berilmu, itu harapan mereka. Nah, maka pada kesempatan di masa-masa sekarang ini, bagi para thalabah, ya, yang memiliki waktu yang begitu banyak, nah, belajar di rumah, belajar secara online, ya, ini kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas, ya, bagi kita untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, banyak waktu, masya Allah. Dan ini mungkin salah satu hikmah, ya kan? Salah satu hikmah adanya wabah seperti ini, ya, tentunya selain ini merupakan musibah yang kita tidak inginkan, tapi setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya seorang lebih paham, seorang orang tua lebih banyak memperhatikan anaknya di rumah, demikian pula seorang anak mengerti bagaimana, ya, keadaan orang tuanya di rumah, ya, dia melihat keadaan kedua orang tuanya. Taib. Fakullu minal wal ab lahu hakkun. Maka masing-masing, baik itu ayah, ibu dan ayah, memiliki hak. Wa mahma amilta minal amal falan taqdi haqqahuma. Dan apapun amalan dari amalan-amalan yang kau amalkan, ya, amalan apapun yang kau amalkan untuk membalas hak kedua orang tua tersebut. Nah, walihada falan taqdi haqqahuma, maka tidak akan, ya, tidak akan tertunaikan hak keduanya. Artinya kita enggak bisa membalas jasa kedua orang tua, enggak bisa. Ya, terkhusus apa? Seorang ibu. Nah, ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi walidun la yajzi waladun walidahu. Ya, seorang anak itu tidak bisa, ya, tidak bisa menunaikan hak kedua orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan. Kecuali apa? Mendapati orang tua tersebut dalam keadaan budak. fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kemudian dia memberinya, membelinya dan memerdekakannya. Nah, jadi tidak akan bisa kita balas, ya. Walaupun mungkin seorang anak itu menjadi orang yang sukses dunianya, ya, menjadi orang yang kaya raya misalnya, membalas, membelikan orang tuanya rumah, ya, tidak akan tertunaikan. Dan itu banyak, ya kan? Anak, ya, ahlu dunia, ini tentang ahlu dunia tentunya, mendidik anaknya, disekolahkan, ya, sampai menjadi orang sukses, memiliki gelar, memiliki titel, ya, menjadi pengusaha besar, ya, dia bisa memberikan apa saja untuk ibunya, untuk ayahnya, ya, tapi banyak dari mereka yang merasa kehidupan mereka hampa. Bagi mereka merasa apa yang diberikan oleh anak-anak mereka ini tidak bisa menjadikan mereka senang. Banyak yang seperti itu, mengeluh. Tidak bisa berkumpul dengan anaknya, terkhusus kalau anaknya sudah menikah dan punya anak. Tidak bisa berkumpul dengan cucunya, anaknya terlalu sibuk dengan bisnis. Tidak ada waktu untuk berkunjung pada kedua orang tua. Akhirnya kehidupannya hampa. Ya. Dan orang tua pun tidak, apa ya, tidak merasa hatinya itu tenang dengan hanya seorang anak itu memberikan harta, dikirimi misalnya uang setiap bulan, tapi dia nggak pernah pulang misal, ya. Nah, bahkan sebagian lagi apa, menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah, orang tua yang sudah sangat tua, sepuh, ini sebagian anak yang subhanallah yang nggak tahu diri dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah, ya, ini balasannya. Baik. Kemudian walihada qala Allah azza wa jal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ini saja yang Allah perintahkan. Ya, doakan mereka, doakan orang tua kita. Fahaqquhum sabiq haitsu rabbayaka shaghiran hina kunta la tamliku li nafsika naf'an wala dharran. Nah, maka hak mereka itu telah, apa yang telah lewat, ya, apa yang telah lewat dari usaha mereka mendidik kita, membesarkan kita. Nah, ketika kita masih kecil, ketika engkau tidak mampu, tidak menguasai dirimu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan untuk dirimu, demikian pula tidak bisa menolak mudharatan dari dirimu. Nah, ini, ya, fawajibuha albir, maka kewajibannya adalah berbakti. Nah, ini walbir fardu ain bil ijma' ala kulli wahidin minan nas, dan birrul walidain itu fardu ain berdasarkan ijma', ya, bagi setiap manusia, bukan fardu kifayah, ya, fardu ain, setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bisa diwakili, misalnya kakaknya saja, ya sudah diwakili kakaknya. Adiknya enggak perlu birrul walidain, sudah ada kakaknya, sudah cukup kakaknya mengurusi orang tuanya misalnya. Tidak seperti itu. Nah, walihada qaddamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendahulukan birrul walidain daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Qal, as-salah ala waktiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Hai, ini amalan yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa taala, salat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Ya, tidak mengakhirkannya kecuali sholat isya, bagi yang mampu untuk mengakhirkannya diakhirkan, itu pun berjamaah bagi yang wajib berjamaah. Nah, wa qultu, kemudian aku mengatakan tsumma ai, kemudian apa lagi, birrul walidayn. Nah, setelah sholat pada waktunya, amal yang paling dicintai Allah adalah birrul walidayn. Qultu tsumma ai, kemudian apa lagi, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah azza wajal. Nah ini, padahal jihad itu amalan yang sangat agung dan sangat mulia dalam Islam, ya, bentuk amalan yang paling tinggi, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal walidan humal ab wal siapa itu kedua orang tua? Orang tua, kedua orang tua adalah ayah dan ibu, ayah dan ibu yang melahirkan kita, ya, ayah kandung dan ibu kandung. Nah ini kedua orang tuanya. Kalau ayah tiri atau ibu tiri itu sudah beda lagi. Ya. Ammal jad wal jaddah. Ya. Adapun kakek dan nenek, ya, falahuma bir. Maka bagi keduanya juga ada bir. Ada hak untuk mereka, untuk kita berbakti kepada keduanya. Kakek dan nenek juga ada hak mereka untuk kita berbakti. Nah ini. Nah, lakinnahu la yusawi birrul abbi wal birrul ummi wal ab. Akan tetapi tidak setara, tidak sama dengan berbakti kepada ibu dan ayah. Nah, beda ya. Walaupun al-jad atau jid wal jiddah, ya, ada hak untuk kita berbakti kepada keduanya, tapi tidak setara dengan hak ayah dan ibu. Li'annal jid wal jiddah lam yahsul lahuma ma hasala lil ummi wal ab minat ta'bi war ri'ayati wal mulahadhah. Karena kakek dan nenek itu tidak ada, ya, tidak mencapai pada keduanya apa yang dicapai oleh ibu dan ayah berupa rasa letih, pemeliharaan, ya, dan pengawasan. Nah, beda. Fakana birruhuma wajiban min babis silah. Sehingga berbakti kepada kakek dan nenek itu wajib. Itu wajibnya dalam bab silah. Silatu al-arham. Nah, wajib dalam rangka silaturahmi. Amal bir, adapun bir, fa innahu lil abi wal lil ummi wal ab. Adapun bir, ya, istilah bir berbakti itu untuk ibu dan ayah. Nah, bukan untuk kakek dan nenek. Ya, sekali lagi, kakek dan nenek ada hak dan wajib kita berbakti kepada keduanya, kita perhatikan. Nah, dan seorang cucu juga bisa terkena dosa kalau dia melantarkan neneknya, melantarkan kakeknya. Ya. Terkhusus misalnya orang tuanya sudah meninggal. Ya. Dia tidak punya orang tua sehingga dia dipelihara kakek atau neneknya. Ya, wajib kita berbakti kepada kakek dan nenek tersebut. Nah ini ya. Lebih besar lagi hak mereka. Taib. Kemudian kita beliau, lakin ma makna albir? Apa makna bir, biru lalidain? Albir, ini poin yang harus kita perhatikan. Bir, yang namanya bir adalah isolul khair biqadri ma tastati'. Nah, isolul khair biqadri ma tastati'. Menyampaikan kebaikan dengan kadar yang engkau mampu. Nah, biqadri ma tastati, biqadri istita'ah. Wa kafu syarr, dan apa? Menolak kejelekan. Kita memberikan kebaikan untuk mereka. Yang namanya kebaikan tentunya banyak bentuknya, bisa dalam bentuk materi, ya, dan yang lainnya. Isalul khair bil mal, wa isalul khair bil khidmah, wa isalul khair bi idkhali sururi 'alaihima min talaqatil wajh wa husnil maqal wal fi'al wa bikulli ma fihi rahatuhuma. yaitu menyampaikan kebaikan, baik itu dengan harta, kita memberikan bantuan, ya. Kalau anaknya bekerja misalnya pengusaha, ya diberikan, berikan bantuan materi kepada kedua orang tuanya, terkhusus orang tua yang sangat membutuhkan, ya. Nah, ada sebagian yang, ya subhanallah, anaknya sukses, seorang pengusaha, orang tuanya, ya tinggal di gubuk derita dalam tanda kutip, ya. Nah, suatu pemandangan yang sangat miris tentunya. Ini ya, walaupun tentunya seorang orang tua tidak mengharapkan harta dari anak tersebut, tapi setidaknya ini suatu hal yang sangat ironis, ya. Nah, bahkan ada yang orang tuanya gelandangan, subhanallah, ya. Nah, dan seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita ada. Nah, anaknya sukses, orang tuanya ya ngutang sana ngutang sini. Mana baktinya? Taib. Ini ya, dengan mal, dengan harta. Wa isalul khair bil khidmah. Dan menyampaikan kebaikan dengan apa? Khidmah. Dengan memberikan pelayanan kepada mereka. Ya, pelayanan apa saja? Membantu mereka, ya. Nah, pelayanan, baik pelayanan yang mungkin menurut kita itu sepele, ya. Ya, misalnya kalau kita dekat orang tua kita, ya orang tua kita dipijit, ya kan? Dipijit. Atau mungkin seringannya kita yang dipijitin orang tua, ya kan? Nah, ini. Ya, pelayanan apa saja? Nah, membantu pekerjaan mereka. Wa isalul khair bi idkhali surur alaihima. Dan menyampaikan kebaikan dengan apa? Memasukkan rasa senang bagi keduanya. Nah, buat mereka senang, jangan buat mereka susah. Ya. Seorang anak misalnya, nah ini juga tanbih khusus para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Nah, ini. Bayangkan ketika orang tua mengetahui anaknya ditelepon, ya, pengurus pihak ma'had ditelepon anaknya bermasalah, apa perasaan orang tua? Apakah senang? Ya, apakah mengucapkan alhamdulillah anakku jago misalnya? Apa seperti itu? Lah. Ya, tentunya mereka akan sedih, akan merasa malu mereka. Nah, tapi kalau melihat, mendengar anak yang berprestasi di ma'had, ya, di tempat pendidikan berprestasi, masya Allah hafalannya juga bagus, kuat, pemahamannya juga bagus, orang tua pun merasa senang, bangga. Nah, ini jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita memasukkan rasa apa, perasaan tidak senang kepada kedua orang tua kita. Nah, perasaan sedih, nah, ini ya, memasukkan rasa senang kepada keduanya. Mitola kotil wajah, berupa wajah yang berseri-seri. Ketemu orang tua kita, ya, tolak kotil wajah. Nah, ceria kita, ceria. Walaupun mungkin keadaan kita susah ini, susah, ada masalah, tapi tampakkan keceriaan kepada kedua orang tua. Nah, jangan cemberut. Nah, datang orang tuanya, di telepon orang tuanya misalnya tidak senang. Wa husnul maqal wa fi'al. Demikian pula ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Ya, kita ucapkan. Nah, di negara kita, di tengah masyarakat kita, adat istiadat kita itu masya Allah, ya. Nah, itu memperlakukan orang tua itu sangat penuh dengan adab. Di sebagian adat, ya kan, kita berbicara dengan orang tua beda dengan kita berbicara kepada orang lain, kepada teman. Manggilnya aja beda, ya kan. Nah, orang Jawa misalnya, nah, kalau kita menyebut apa, memanggil orang tua, ya, kamu misalnya, enggak sopan, ya kan. Nah, manggil orang tua kita kamu misalnya, ini termasuk apa? Termasuk bentuk durhaka. Jadi hati-hati. Nah, orang tua kita kamu, Nah, atau memanggil namanya saja. Nah, panggil namanya. Nah, ini ya, beda dengan orang-orang kufar, orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa yang semisalnya mereka biasa manggil orang tua dengan namanya biasa. Ya. Nah, tapi kita memiliki adat istiadat, tata krama, cara berbicara. Ya. Nah, biasanya orang-orang Jawa atau suku-suku yang lain anak kurang paham ya. Kalau orang Jawa biasanya ada itu. Bahasa-bahasa khusus ya, bahasa kromo atau apa ya. Kepada kedua orang tua ada bahasa-bahasa khususnya itu. Nah, itu termasuk bab min bab birrul walidain, termasuk bab berbakti. Ya, kepada kedua orang tua. Jadi jangan kita samakan. Cara kita menasehati orang tua misalnya juga beda dengan menasehati orang lain, dengan menasehati teman. Beda. Ya. Kita ketika menasehati orang tua jangan seperti seolah-olah kita guru, guru mereka, pengajar mereka. Ya. Mengajari anak kecil. Nah, ini. Ini bukan termasuk hikmah dalam dakwah ya. Nah, dan kita pun biasa akan direndahkan oleh mereka ketika kita meninggi. Orang dulu kita masih kecil, ya, yang nyeboin mereka, kencing di celana, ya, berak di celana, mereka yang menyeboi, ya, akan diikuti mungkin biasanya oleh orang tua kita. Jadi, ya, jangan perlakukan memperlakukan orang tua kita dengan tidak beradab dan tidak pantas. Ini ya, dalam hal ini adat itu berlaku ya, adat istiadat itu berlaku. Artinya apa? Adat istiadat tertentu yang menganggap itu bukan bentuk kebaikan, maka itu masuk hukum syariat di situ. Seperti yang saya contohkan tadi. Misal kalau di Jawa ngomong seperti ini itu bukan termasuk bentuk adab misalnya, maka dia berdosa kalau ngomong dengan bahasa seperti itu. Nah, demikian pula adat-adat yang lain juga berlaku. Nah, berlaku hukum syariat. Taib. Nah, wabikul lima fihi rohatuhuma, dan dengan seluruh perkara yang di dalamnya ada ketenangan, terkandung ketenangan untuk keduanya. Walihada, oleh karena itu kanal qaulu rajih wujubu khidmatil abwal alal aulad idza lam yahsul alaihi dharar. Oleh karena itu, ini ya, oleh karena itu pendapat yang kuat adalah wajib untuk seorang khidmah melayani kedua orang tuanya, ya, melayani, membantu mereka, memberikan pelayanan. Nah, wajib alal aulad atas anaknya idza lam yahsul alaihi dharar, apabila tidak terjadi kemudharatan. Nah, fa in kana alaihi dharar lam yajib alaihi khidmatuhuma, kalau terkandung padanya kemudharatan maka tidak wajib untuk melayani keduanya. Allahumma inda ad-darurah, kecuali apa? Ketika darurat wajib. Jadi ketika kita disuruh apapun yang kita mampu untuk kita kerjakan, wajib dikerjakan. Orang tua nyuruh belikan ini, wajib kita layani. Enggak boleh kita menolaknya ketika kita mampu. Kecuali apa? Kecuali darurat. Ya, atau di dalamnya terkandung perkara yang haram, enggak boleh. Ini perkara yang kita ketahui bersama. Misalnya apa? Orang tua memerintahkan anaknya beli rokok. Ya. Boleh kita menolak. Nah, boleh kita menolak. Nah, tentunya menolaknya juga dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kasar. Misalnya kita nasihati. Ya, bahaya rokok. Ya. Nah, kesehatan ayah bisa terganggu. Ya, sementara ayah keadaannya seperti ini misalnya. Nah, kita sangat menyayangi ayah. Ya, nah, atau ibu dan ini semisalnya. Taib, Allahu Taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.